Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para alim ulama, para habaib, para asatidah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat petunjuk dan bimbingannya, pagi hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menambah dan menggali, mencari ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Semoga ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang berkah, bisa kita amalkan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, sehingga meningkat amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, agar hidup kita tenteram, hidup kita beruntung, hidup kita bahagia dari dunia sampai dengan akhirat, bisa kita raih atau bisa kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Marilah sebelumnya kita mengangkat doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan. Allah Subhanahu wa taala berikan ampunannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup kita, berkahi keluarga kita, berkahi usaha-usaha kita, diberikan rezeki yang luas, rezeki yang halal, yang berkah, untuk bakal meningkatkan ibadah kepada Allah, bisa pergi haji ke Baitullah, berziarah ke makamnya Rasulullah, di hari nanti dapat syafaat Rasulullah, masuk surga di belakangnya Rasulullah. Apa hajat kita Tuhan kabulkan, apa maksud baik kita Tuhan luluskan, hindarkan kita dari fitnah, hindarkan kita dari bala, hindarkan kita dari musibah. Dan kita doakan guru-guru yang selalu membimbing kita, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, sampaikan semua hajat-hajatnya, dan tetap membimbing kita insyaallah menuju jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita doakan saudara-saudara kita yang mulai berangkat untuk melaksanakan ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan dalam perjalanan menuju tanah suci dan bisa melaksanakan, menyempurnakan ibadah di tanah suci, dan juga bisa kembali dari tanah suci dengan selamat dan memperoleh haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu haji yang mabrur. Dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala nanti dikembalikan hidup kita di akhir hidup kita dalam keadaan iman, dalam Islam, dalam husnul khotimah. Alamanawa al-Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Habsyi, alamanawa al-Habib Muhammad bin Ali al-Habsyi, alamanawa al-Habib Ali bin Abdurrahman al-Habsyi, anallahu yurhilu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim. Al-Fatiha ila ruhi habibina wa syafiina wa qurrati ayunina bil qasim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila ruhi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin, thumma ila ruhi sayyidina al-muhajir radhiyallahu Ahmad bin Isa wa sayyidina Husain al-Azam faqil muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'lawi jami' sadatina Ali Ba'lawi, thumma ila ruhi habib Abraham Sagaf sin al-Ghayur al-Habib Ali ibn Faqih muqaddam Habib Ali bin Alwi, thumma ila ruhi Umar Muhdar, ma ila ruhi Habib Abi Bakar Sakran, ما لا رأى الحبيب عبد الله بن أبي بكر لا يدرس الأكبر رأى ابن الحبيب عبد الله بن أبي بكر على حبيب أبو بكر بن عبد الله العدني ثم إلى رحم علي بن أبي بكر سكران ثم إلى روحي الحبيب الشيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى روحي الحبيب أحمد بن محمد مولى الشيخ الحبشي ثم إلى روحي الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس على روحي قد بالإرشاد بعبد الله بن علي الحداد ثم إلى روح الحبيب أحمد بن زين الحبشي حبيب علي بن حسن الأطاس أحمد بن حسن الأطاس والحبيب علي بن محمد بن زين الحبشي ما إلى روح الحبيب حسين بن أبي بكر الأيدر وسبيب علي كوسي وشدري محمد بن عمزة الأطاس حبيب عبد الله بن محسن الأطاس والي سونغو ما إلى روح سوسن سب المقام والحضر سيد الجيد الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والده حبيب محمد بن علي الحبشي أبا نعمة بن زين بن حمد بن شهاب الدين حبيب عبد الله بن محمد بن عمر زوجته والده من الله رحيم حامد بن هاشم العطاس من الله رحيم علي بن حسن العطاس علي محمد بن جندان وصالح حسين الحامد حبيب عبد الله حسين وحسين شامي العطاس عمر بن هوت العطاس ثم الله رحيم حبيب عبد الله بن أبي بكر الحبشي ثم الله أرواح والدينا والدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله تغشاهم بالرحمة أن الله يغفر لهم ويرحمهم يعني درجات في الجنة وانفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين وفقهنا وإياكم في الدين علمنا تأويل ويهدينا إلى سواء السبيل warzuqna sadat darain birrul walidain balighna hajabatal haram zarat habibina ali afdal salatu wassalam fi khairin fi afiyah anna allah tuba alaina anna allah yashfi mardana wa afi mutalana wa yashfi marda khususan al walid wa jami' maradul muslimin wa anna allah tubi salamata alaina wa ala al hujjaj wal ghuzat wal musafirin ibarik wa bahrik ajmain allah yballu maqasidahum wa yarduhum ila awtanihim salimin ghanimin marzuqin mahfudin fi khairin fi afiyah anna allah tuba alaina wa yahtim lana wa lakum bil husna fi khairin fi afiyah wa ila hadratin nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil khalqi ajma'in sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Qala syekhul ma'alif wa rahimahullahu ta'ala wa adama naf'abihi wa bikum fi daraini amin radiyallahu ankum. Wa amal mu'amalatu birriba fa'ithmun azimun wa haubun kabir. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'adhanu biharbi minallahi wa rasulih. Dimulakan majlis ini dengan bismillahirrahmanirrahim serta salawat dan salam atas junjungan kita, kecintaan kita Sayyidil Wujud afdoli kulli mawjud sahib lewa'il ma'gud wal haudil mawrud sayyidina Muhammad ya Rasulullah salamun. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para habaib, para asatidzah. Alhamdulillah di pagi yang alhamdulillah cukup cerah, tidak hujan, kita bisa berkumpul kembali di majelis yang mulia ini mata-mata untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi satu amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, dan semua amal-amal kita, amal kebajikan kita seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya bisa membimbing kita, bisa menunjukkan kita kepada jalannya yang lurus, jalan keselamatan dari dunia sampai dengan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan pembahasan pada pagi hari ini. InsyaAllah masih melanjutkan pada pembahasan yang kemarin. Kemarin, minggu yang lalu, kita telah sama-sama membahas tentang bahayanya berlaku curang di dalam urusan kehidupan kita, dalam setiap segi kehidupan kita. Kalau di pasar umumnya hubungannya dengan jual beli, atau jual beli bisa juga di rumah, di mana saja yang berhubungan dengan muamalah, hubungan kita atau kita dengan sesama kita, ada transaksi jual beli, ada dan lain-lain sebagainya, baik itu juga atau kalau di luar rumah di kantor, kita bisa saja berlaku curang. Ya, kita berbohong, kita berlaku curang di kantor, kita menggelapkan keuangan kantor dan lain sebagainya, atau kita korupsi, kemarin sudah dijelaskan tentang bahaya yang bisa ditimbulkan dari berbuat curang, karena dianggap bukan daripada golongan muslim, golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dijelaskan, man ghasyana atau man ghasyal muslimin falaisa minhum. Barang siapa menipu orang muslim, maka mereka bukan termasuk golongan muslim, bukan termasuk golongannya. Man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu, maka mereka bukan termasuk dari golongan kami. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Bani Adam dari semua makhluk yang ada, dan kemudian Allah berikan rezeki yang baik bagi mereka. Jadi supaya mereka menuntut rezeki yang baik, mencari nafkah yang baik, atau memakan makanan yang baik yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warazaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdhila. Jadi Allah Subhanahu wa taala sungguh telah kami muliakan bani Adam ini, dan kami mengangkat mereka dari daratan dan dari laut. Warazaqnahum, kami berikan rezeki dari apa-apa yang terbaik, apa-apa yang baik, dan kami sempurnakan di atas apa-apa atau siapa-siapa yang pernah kami ciptakan yang memiliki kesempurnaan. Jadi orang-orang bani Adam ini lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifahnya di atas permukaan bumi ini. Kemudian jadi itu adalah merupakan dasar bagi kita di dalam menjalankan kehidupan ini, jadi untuk mencari yang baik-baik, untuk mencari yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mencari yang halal adalah termasuk daripada bagian kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Thalabul halal fariidhatun ba'dal fariidhah. Mencari yang halal itu adalah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kewajiban yang lain seperti salat, zakat dan lain sebagainya. Dan nanti akan ada satu zaman di mana orang-orang itu tidak terlalu memikirkan dari mana harta dia dapatkan, kemudian dari mana makanan yang akan dia makan. Dalam sebuah ayat dijelaskan dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa layatianna alan nasi zamanun layubalil mar'u bima akhadhal mala amin halalin am haramin. Jadi nanti akan ada zaman orang-orang itu tidak memikirkan apa yang dia dapat dari hartanya, apakah itu dari yang halal, apakah itu dari yang haram. Sekarang sudah terjadi di mana-mana, tinggal kita memilih. Ya, di mana-mana ada jalan untuk menuju yang halal, dan juga ada yang menuju yang dihalalkan, yang menuju yang halal, ada jalan menuju yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari ini insyaallah kita akan membahas mengenai muamalah birriba. Dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, wa amal muamalah birriba fa ismun azim. Bahwa bermuamalah dengan riba hukumnya itu mendapatkan dosa yang sangat besar. Wa hauban kabir, dan mudarat juga yang besar. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wadaru, dan tinggalkan riba atau sisa riba yang dipungut. In kuntum mu'minun, kalau kamu itu orang benar-benar orang yang beriman. Fa illam taf'alu fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Dan apabila kamu tidak berbuat, fa'adhanu ketahuilah bahwa kamu itu akan memerangi Allah dan Rasulnya. Faman dalladhi yaqwa ala muharibihi muharabatillah wa rasulih. Na'udzubillahi ta'ala minal maqti wal bala'i wal darqi syaqa. Jadi siapa di antara kamu yang berdaya di dalam memerangi Allah dan Rasulnya? Semoga kita dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kemurkaan, kemudian dari kecelakaan, wa darqi syaqa, dan juga kecelakaan, ditemani oleh kecelakaan yang akan merugikan, akan menghancurkan kehidupan kita. Jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, bahwa di dalam riba itu Allah subhanahu wa ta'ala ancam dengan dosa yang besar, dan juga Allah ancam dengan mudarat, diberikan mudarat yang besar daripada perbuatan riba, baik di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Mengenai riba ini, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat di dalam Al-Quran, firman-Nya itu di empat tempat secara terpisah. Yang pertama, ayat tersebut adalah ayat Makkiyah yang diturunkan di Mekah, dan yang ketiga itu di Madinah. Jadi riba itu adalah yang pertama kali itu diturunkan dalam ayatnya, wa ma utitu minar riba. Ayatnya adalah fa bidzulmin minal ladzina hadu haramna alaihim thayyibat uhillat lahum wa yasudduhum an sabilillahi katsira wa khadhihim ar-riba wa gadnuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil wa atadna lil kafirina milhum adzaban alima. Jadi dijelaskan dalam surat An-Nisa ini adalah karena orang-orang Yahudi itu mereka berbuat zalim. Fayadrib, akibat daripada mereka berbuat zalim, maka kami haramkan apa-apa yang pernah kami halalkan bagi mereka. Karena mereka menghalangi orang-orang daripada atau ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga mereka memakan riba. Jadi Allah tadinya menghalalkan sesuatu untuk mereka, kemudian Allah haramkan bagi mereka. Karena mereka selalu menghalangi jalan orang-orang menuju kebaikan atau menuju sabilillah. Dan kemudian mereka makan riba yang telah dilarang. Sebenarnya mereka juga, orang-orang Yahudi itu telah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan memakan daripada harta orang-orang, amwalan nas bil batil, dengan cara yang batil. Wa tadna lil kafirina minhum adzaban alim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu akan menyediakan bagi orang-orang kafir itu azab yang pedih. Dan kemudian itu di Madinah, itu di kemudian Rasul baru mengharamkan, atau Allah mengharamkan riba itu baru di kota Madinah kepada orang-orang Islam yang bermuamalah atau yang berhubungan dagang jual beli dengan orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Muslim yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba dalam sebuah ayatnya dijelaskan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun narol lati uiddat lil kafirin wa'ati'ullah warasulah la'allakum turhamun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berbunyi wahai orang-orang yang beriman la ta'kulur riba, janganlah kamu makan daripada makan riba atau barang yang harta riba adhafan mudhafan berlipat-lipat wattaqullaha la'allakum tuflihun, maka kamu bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan kemenangan. Dan sampai akhir ayat di situ barulah diharamkan riba. Jadi riba adalah tambahan yang dikenakan di dalam bermuamalah, berhubungan terutamanya dagang, yaitu berapa dalam bentuk uang ataupun barang. Itu baik kadarnya ataupun waktunya. Kalau uang itu besar uangnya, misalnya 1 juta ya, nanti dibayarkan 1.100.000 dapat keuntungan 100.000. Atau dengan waktunya ditunda supaya uang itu bisa dipergunakan, bisa diputar untuk usaha-usaha yang lain yang bisa mendatangkan keuntungan. Itu diharamkan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan wa ma utitu minar riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu illallah wa ma utitum minaz zakah turiduna wajhallah fa ulaika humul mudhaifun wa ma ataitum. Jadi tambahan apa-apa yang menjadi tambahan daripada riba itu untuk menambahkan dari harta manusia itu sebenarnya fala yarbu, sungguhnya dia tidak menambahkan satu keuntungan apapun bagi orang-orang yang menjalankan riba. Fala yarbu indallah, dan tidak akan menambahkan apa-apa di sisi Allah. Jadi untuk dia mungkin dia mendapatkan keuntungan, dia melihat keuntungan yang nyata, tapi tidak menambahkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memberikan tambahan di atas amwalin nas, di atas harta manusia. Jadi melebihkan di atas harta manusia, dia sesungguhnya dia tidak menambah sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa-apa yang dia menambah daripada zakat, yakni zakat ya, untuk membersihkan harta, yaitu dengan membayar zakat, turiduna wajhallah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah orang-orang yang dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini menjelaskan mengenai pengharaman daripada riba di dalam urusan kehidupan kita. Bisa saja riba itu berupa pembayaran, berupa uang, atau menukar barang dan lain sebagainya. Itu dilarang di dalam agama. Dan juga macam-macam riba itu, ada riba yad, ada riba nasi'ah, ada riba gharat, dan Kalau dalam kehidupan kita ini banyak sekali, seperti kita menabung uang di bank, itu nanti akan dikenakan bunga, atau kita akan diberikan bunga bank. Atau kalau kita meminjam uang di bank, nanti dikenakan bunga. Kita kredit, kredit rumah, kredit kendaraan, apapun barang-barang yang kita kredit, itu biasanya dikenakan bunga. Nah, itu dilarang oleh agama. Jadi sebaiknya kita hindari itu semua. Ya, kalau riba nasi'ah itu ala innamar riba fin nasi'ah. Bahwa riba itu adalah nasi'ah. Ini menambah jumlah pembayaran bagi yang berhutang. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah atau orang-orang yang sebelumnya, orang-orang kafir sebelumnya. Atau menukar barang kemudian diakhirkan pemberiannya, jadi ditunda karena tadi kadarnya atau waktunya, jadi jumlahnya ataupun waktunya ditunda. Itu juga termasuk daripada riba. Kemudian Habib Abdullah bin Al-Haddad menambahkan, wa qad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu wa adda alaihi salam alaihi salatu wassalam akhlar riba fi sab'il mubigat. Bahwa Rasulullah melarang apa mencela orang-orang atau melaknat orang-orang yang makan riba. Kemudian wa mukilahu, dan yang apa namanya menjadi wakilnya, wa syahidah, menjadi saksinya, wa katib, yang menjadi penulisnya, wa ada alaihi salatu wassalam akhlar riba fi sabda. Rasulullah memasukkan daripada akhlar riba itu termasuk daripada sab'ul mubigat. Dijelaskan ijtanibu sab'ul mubigat wa minha akhlar riba. Jadi jauhilah daripada 7 dosa-dosa besar, yang termasuk salah satu diantaranya adalah memakan-makan riba. Jadi dosa yang berat, yang besar, yang sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat yang sesungguhnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahideh wa qala hum sawa'un. Rasul melaknat orang yang makan riba, kemudian yang menjadi perantaranya dan yang memberi makan riba, wa mukilahu wa katibahu, yang menulis, yang menjadi saksi, qala hum sawa'un, kata Rasulullah, itu mereka sama jadinya, mereka semua mendapat laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi tambahkan, latinha al-isyraqu billah wa qad, oh di sini disebutkan juga, wa adala sallam akilur riba fi sabil mubigat allati minha al-isyraqu billah wa qatlin nafsil lati haramallah wa qala sallallahu wasallam ar-riba. Oh, jadi riba itu adalah termasuk memakan riba, atau pemakan riba itu termasuk daripada 7 dosa besar, sab'al mubiqat, ya, termasuk daripada 7 dosa-dosa besar. Dan juga Rasulullah SAW menyatakan di sini, ar-riba 73 baban, riba itu memiliki 70 pintu, atau 73 pintu. Memiliki 73 pintu, aisaruha mithlu ayyankiha ar-rajulu ummahu. Jadi yang paling ringannya itu adalah seperti anak mengawinkan ibunya. Derajat yang aisar, yang paling ringan, itu seperti seorang anak menikahi ibunya. Jadi benar-benar dilarang perbuatan riba ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam arbaatun haqqun 'ala Allah ayyudkhiluhumul jannah wa la yudhiquhum na'imaha mudminul khamri wa akilur riba wa akilu malil yatim bighairi haq wa 'aqulil walidain. Jadi ada empat yang Allah Subhanahu wa taala berhak memasukkan mereka, yang tidak memasukkan mereka ke dalam sorga, dan memasukkan dan tidak mengizinkan mereka merasakan kenikmatan, yaitu peminum minuman keras, ya, yang suka minum minuman keras, mudminul khamr, yang tidak bertobat, wa akilur riba, dan orang yang makan riba, wa akilu malil yatim, dan orang yang makan harta anak yatim, bi ghairi haq, tanpa hak, wa aqdu lil walidain, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi itu adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi orang-orang yang melakukan riba. Bermacam-macam riba yang ada, marilah kita waspada, kita tinggalkan apa-apa yang tidak baik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya masalah riba ini, agar hidup kita ini terselamatkan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan perintah agama, karena agama Islam itu telah disempurnakan syariatnya. Yang halal, yang haram itu sudah jelas di dalam Islam. Dalam firman-Nya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Tinggal kita mau ikut atau kita tidak mau ikut. Udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kita ikut gerak langkahnya, pojok rayu setan. Sungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagi kita semua, umat manusia. Dan marilah kita berdoa, kita berharap agar kita dijauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Rasul, yang dilarang oleh Nabi kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Dan harta yang kita kumpulkan, yang kita miliki, nanti kiranya bisa menolong kita di yaumil qiyamah, apabila kita jalankan harta tersebut ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan harta kita kepada jalannya, termasuk orang-orang, kita termasuk orang-orang yang bertakwa, yaitu kita membelanjakan harta kita, kita menghabiskan harta kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menjauhkan kita dari apa-apa yang dilarang di dalam kehidupan kita ini, termasuk daripada riba, memakan harta daripada saudara-saudara kita dengan cara yang batil. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita bimbingannya, berikan kita petunjuk, berikan kita taufik, berikan kita kekuatan dalam menjalankan semua perintahnya, agar hidup kita selamat dari dunia sampai akhirat. Saya rasa ini saja yang bisa disampaikan. Nanti kita akan dengarkan nasihat tambahan yang akan disampaikan oleh guru-guru kita, yang alhamdulillah cukup banyak yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya. Alhamdulillah wa kulli niyatin shaliha. Al-Fatihah.